Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibba rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua dari kitab ringkas pesan-pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa kita akan mulai memasuki pesan-pesan terakhir dan wasiat Rasulullah menjelang wafatnya, akan kita bahas memasuki pembahasan yang keempat. Ini masih muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Al-mabhathu al-thani jihaduhu wa ijtihaduhu wa akhlaquhu. Jihad, kesungguhan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam uswatan wa qudwatan wa imaman yuqtada bihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang teladan dan panutan yang dicontoh dan diikuti. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah, perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumul akhir, dan mengingat Allah dengan pengingatan yang banyak. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam, walihada kana yusalli hatta tafattarat qadamahu. Oleh karena itu Rasulullah salat sampai kedua kakinya bengkak dan kakinya pecah-pecah. Artinya, ini menggambarkan kepada kita tentang kesungguhan Rasulullah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini yang terjadi adalah yang beliau lakukan ini hingga menyebabkan kedua kakinya bengkak dan kakinya pecah-pecah, itu salat malam. Salat malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam bervariasi waktu dan panjangnya. Namun terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam salat dalam durasi yang cukup lama, sebagaimana kejadian yang terjadi di saat sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ikut bergabung menjadi makmum beliau alaihi salatu wassalam. Di rakaat yang pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Beliau berfikir bahwa nanti di ayat yang ke-100 Rasulullah akan ruku. Ternyata lanjut hingga selesai surah Al-Baqarah. Masih lanjut lagi dengan surah An-Nisa hingga selesai. Dan lanjut pula hingga selesai surah Ali Imran. Demikian dalam urutan periwayatan tersebut. Jadi barakallahu fikum, dalam satu rakaat saja sudah sekitar 5 juz. Itu pun ditambah di saat Rasul melewati ayat rahmat, beliau berdoa ketika melewati ayat-ayat azab, beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu sempat berfikir untuk meninggalkan Rasulullah dari salatnya karena beliau lelah untuk menjadi makmum Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak heran kalau kemudian demikianlah keadaan yang menimpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu taala anha yang tahu kondisi yang terjadi dalam rumah beliau sempat menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan perbuatan seperti ini ya Rasul? Alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala?" Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya terselip suatu bantahan terhadap mereka-mereka yang meyakini suatu akidah dan pemahaman bahwa ketika mereka melampaui satu derajat tertentu, karena menurut mereka bahwa agama itu terbagi menjadi tiga tingkatan, syariat, ma'rifat, hakikat, atau syariat, hakikat, ma'rifat. Ketika sudah mencapai derajat itu, maka mereka barakallahu fikum sudah terbebaskan dari kewajiban syariat. Mereka tidak lagi salat, tidak lagi puasa, atau salat dan puasanya beda dengan kita. Di tempat saya dulu ada orang yang tiap hari salat, apa tiap hari puasa, tapi puasanya beda, boleh merokok dan minum kopi, tapi tidak boleh makan nasi. Naam. Karena memang dia sudah berada pada tingkatan ma'rifat. Kalau masih biasa seperti ini ya masih syariat. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi kepada beliau ketika Allah berikan hidayah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam kenikmatan, tidak kemudian Rasul menyatakan, "Aku telah berada pada tingkatan-tingkatan-tingkatan ini yang kemudian terbebaskan dari kewajiban syariat." Maka Nabi alaihi salatu wasalam yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Bagi mereka-mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan perjumpaan yang penuh keridhaan, mengharapkan balasan yang baik di yaumul qiyamah, maka inilah teladan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Namun subhanallah, sekali lagi mereka-mereka yang tidak dibimbing dengan pemahaman yang benar, yang tidak mengambil dasar pemahaman dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi dari pemahaman salaf mereka, dari generasi sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat, mereka menyatakan justru menjadikan ayat itu sebagai bagian dari ayat mutasyabih. Maksudnya adalah ketika engkau telah berada pada derajat yakin, berarti engkau sudah terbebas dari ibadah. Karena tujuan dari ibadah adalah munculnya keyakinan, kalau engkau sudah yakin, sudah tidak perlu salat. Subhanallah. Demikiankah salaf kita memahami ayat ini? Demikianlah para sahabat memahaminya? Begitukah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskannya? Ternyata yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat tersebut, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, maksudnya adalah sampai datang kematian. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh melanjutkan, "Wa kana yusalli min al-laili 11 rak'ah wa rubbama shalla 13 rak'ah." Adalah Rasulullah biasa salat di malam hari sebanyak 11 rakaat dan terkadang beliau salat sebanyak 13 rakaat. Ini salat malam yang barakallahu fikum keutamaannya luar biasa. Dari qiyamul lail yang termasuk di antara amalan yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa kita dan sekaligus akan memasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yusalli ar-rawatib 12 rak'ah wa rubbama sallaha 10 rak'at. Rasulullah biasa salat rawatib sebanyak 12 rakaat dan terkadang sebanyak 10 rakaat. Ini amalan yang luar biasa. Amalan-amalan sunnah yang mengiringi salat wajib yang disebut dengan salat rawatib. Sebanyak 12 rakaat jika dihitung 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini 12 rakaat. Kalau 10 rakaat berarti sebelum zuhur ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Membangunkan baginya rumah di surga. Naam, keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana pula salat rawatib dan salat-salat sunnah itu akan berfungsi sebagai penambal apa yang kurang dari salat wajib, sebagai pelengkap dan penyempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah." Amalan yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya baik, yang lain menjadi baik. Kalau salatnya rusak, yang lain juga menjadi rusak. Salat itu adalah tiang agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Sebagaimana salat itu pula barakallahu fikum, pencegah dari perbuatan dari keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana pula salat itu akan menjadi pendorong atau memudahkan kita melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi salat ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama. Fa barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati amalan seorang hamba dari salatnya sempurna, maka dia dihisab dengan amalan yang sempurna. Namun ketika salat itu kurang, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikatnya, dan Allah zat yang maha tahu. Allah zat yang maha tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, "Hal li ibadi min tatawwu'in?" Apakah hambaku memiliki salat sunnah? "Fa in kana lahu tatawwu'un akmaltu minhu al-fariidhah." Kalau dia memiliki salat tatawwu' dari salat-salat sunnah, maka aku sempurnakan yang wajibnya. Apa yang kurang di sana, dalam pelaksanaannya mungkin terkadang kurang khusyuk, yang terkadang kurang berbagai macam bentuk kekurangan dalam salat-salat wajib kita, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan salat-salat sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna. Kemudian berikutnya, wa kana yusalli dhuha 4 raka'atin wa yazidu masyaallah. Terkadang Rasulullah salat duha 4 rakaat dan menambah sampai jumlah yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Salat duha minimalnya ditunaikan 2 rakaat, dimulai ketika matahari naik sejarak 1 tombak kurang lebih. Kalau dari sisi waktu, mulai matahari terbit tunggu sekitar 15 menit, 1/4 jam. Itu waktunya kurang lebih yang disebutkan para ulama, jarak satu tombak dari sisi durasi menit kurang lebih 15 menit. Dan batas akhirnya juga satu tombak sebelum masuknya waktu zuhur. Ini interval waktu pelaksanaan salat, salat duha, yang akan menggantikan 360 naam dari ruas-ruas yang ada dalam tubuh kita naam untuk bersedekah dengannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah salat duha mencapai 12 rakaat atau 8 rakaat. Namun jumlah 8 atau jumlah 12 ini bukan batasan maksimal. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang di sini disebutkan wa yazidu masyaallah dalam riwayat Al-Imam Muslim nomor 719, kalimat wa yazidu masyaallah dan beliau menambah jumlah yang Allah kehendaki menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasannya. Mau seberapapun yang kita mampu untuk melakukannya, tunaikan. Naam, tunaikan. Karena disebutkan wa yazidu masya Allah. Berikutnya wa kana yutilu salatal lail. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang salat malam. Farubbama salla faqara'a bima yaqrabu min khamsati ajza' fi raka'atil wahidah. Terkadang beliau salat mendekati dalam satu rakaat 5 juz. Ini yang tadi kita isyaratkan. Yang tadi kita isyaratkan bahwa terkadang Rasulullah dalam satu rakaat membaca sampai 5 juz. Naam. Padahal Ramadan saja ya. Kita kalau bulan Ramadan satu juz belum tentu selesai. Naam, dalam 11 rakaat. Dalam 11 rakaat satu juz belum tentu selesai. Ini satu rakaat sampai 5 juz. Naam. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setiap hari lebih dari 40 rakaat. Tapi sebetulnya amalan ini bisa kita lakukan karena lebih dari 40 rakaat ini minha al-fara'id 17 rakaat, termasuk darinya 17 rakaat dari salat wajib. Coba kita hitung. Salat wajib 17 rakaat. Ditambah salat malam 11 rakaat sudah berapa? 28. Ditambah misalnya salat duha 2 rakaat, sudah berapa? 30. Iya betul. 30. Salat apa lagi? Naam, salat rawatib 12 rakaat, sudah 42. Betul ya? Sudah 42. Naam, berarti barakallahu fikum mudah bagi kita sebetulnya untuk mengikuti, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Inna hadad dina yusrun." Agama ini mudah. Tapi jangan bermudah-mudahan. "Walan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah." Dan tidaklah seorang bertasyaddud, berlaku ekstrim, berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama ini, nanti dia kalah sendiri. Agama mudah, tapi jangan dipersulit. Kalau dipersulit, akan kalah sendiri kita dalam menunaikan agama tersebut. Berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selain bulan Ramadan salatatu ayyamin min kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulannya. 3 hari dalam setiap bulan disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim nomor 1160. Saum 3 hari dalam setiap bulan ini yang dikenal dengan saum apa? Ayyamul bidh. Puasa Ayyamul Bidh yang dilaksanakan pada hari-hari putih 13, 14, 15. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, sekiranya ada orang yang dalam pelaksanaannya mungkin terganjal suatu halangan, tidak bisa menunaikan di tanggal-tanggal tersebut boleh bagi dia mengganti pada awal ataupun bahkan akhirnya. Naam, dengan dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Wa yataharra siyam al-itsnain wal khamis, dan Nabi sangat perhatian untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis, karena hari Senin adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sebagaimana pula pada waktu itu diangkat catatan amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kullah. Rasulullah biasa berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit dari bulan Sya'ban. Bahkan terkadang Nabi berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Nah, tidak ada 1 bulan pun yang Rasulullah berpuasa sangat banyak, bahkan terkadang penuh dalam 1 bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Hanya di bulan itu yang Rasulullah alaihi salatu wasalam benar-benar sangat menaruh perhatian yang besar, bahkan berpuasa sebanyak 1 bulan, 1 bulan penuh. Wa raghaba fi siyami 60 min Syawal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi dan dorongan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, karena pahalanya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Na'am barakallahu fikum, orang itu seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kata Nabi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyami ad-dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Karena amalan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. 30 hari berarti kalau dilipat 10 menjadi 310 bulan. Iya. Kalau 6 hari dikali 10 berarti 60 hari, 2 bulan, lengkap 12 bulan. Barakallahu fikum. Dan penunaian 6 hari di bulan Syawal ini tidak mesti ditunaikan secara berurutan. Secara berurutan. Boleh selang-seling 1, tanggal berapa lagi yang berikutnya, selama masih dalam masa bulan Syawal. Dan dianjurkan untuk menunaikan al-qadha terlebih dahulu. Melakukan al-qadha, apa yang bolong di bulan Ramadan, baru kemudian melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Penjelasan-penjelasan yang lain akan kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.